Yani yu'adzibuna al-budna fa'abu'athuha lahu. Nah, ini si fulan. Orang ini termasuk golongan orang-orang yang mengagungkan, menghormati yakni ternak yang dijadikan apa untuk sembelihan Ka'bah, artinya untuk yakni korban, ya untuk ibadah. Maka coba kalian lepaskan ternak-ternak itu. Akhirnya mereka melepaskan kambing, kemudian unta yang mau disembelih untuk apa namanya untuk umrah itu. Jadi, nah, faba'athuha, kemudian mereka melepaskannya, fastaqbalahu alqaum yulabbuna. Nah, dia pun melihat ini, mendapati rombongan itu dalam keadaan bertalbiyah. Falamma ra'a dzalik, ketika dia melihat itu, qala subhanallah, maha suci Allah, la yambagi li haula'i an yusaddu 'anil bait, tidak pantas orang-orang seperti ini dihalangi dari Ka'bah, enggak boleh semestinya. Nah, dia kok salah sendiri orang Quraisy akhirnya. Nah, ya, ini semua termasuk alasan juga apa namanya bisa dikatakan apa namanya menjatuhkan pamor, ya, jadi rusak. Nah, tapi orang Quraisy juga pandai. Nah, ini menjauh juga jangkauan pikiran mereka. Kalau misalnya mereka terima Rasulullah masuk sekarang, berarti mereka merasa kalah. Makanya diutuslah kemudian setelah itu, yakni Suhail bin Amr. Qala faraja'a ila ashabihi faqala ra'aitul budna qad qullidat wa usyirat wa ma ara an yusaddu 'anil bait. Nah, sungguh aku telah melihat budn, yakni badinah, qad qullidat, sudah diikat, dikalungkan, tak diberi tanda. Kemudian aku melihat bahwa mereka ini tidak sepantasnya untuk dihalangi dari Ka'bah. Faqama Mikras bin Hafs. Faqala da'uni ati faqalu i'ti falam asrafa alaihim qala fa'annam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hada Mikras bin Hafs wa huwa rajulun fajir. Melihat yakni datang apa namanya Mikras ini, Rasulullah berkata pada para sahabatnya, ini Mikras bin Hafs dan ini orang yang fajir, orang yang jahat. Faja'ala yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa bainama huwa yukallimu idza'a Suhail bin Amr. Nah, dia mulai bicara kepada Rasulullah, tapi ketika dia mulai bicara itu, nah ternyata datang Suhail bin Amr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk bentuk tafa'ul. Nah, Suhail itu mudah berarti. Artinya orang ini gampang, enak diajak. Dan memang Suhail termasuk orator dan diplomat di kalangan bangsa Quraisy. Faqala, nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sahala lakum min amrikum. Sungguh urusan kalian sekarang mudah. Ya. Nah, ini juga salah satu bentuk bukan tiara, tapi semacam memperbesar optimis. Karena Rasulullah sudah menyebutkan tadi, apapun yang mereka minta untuk mengagungkan tanah suci dan Ka'bah, saya berikan. Kemudian datang dan ditegaskan lagi beberapa orang datang, kami bukan datang untuk berperang, tapi untuk umrah. Nah, dan terakhir datang Suhail, Rasulullah. Nah, ya, tafa'ulan. Ya, bukan tiara, tafa'ulan. Menjadi optimis. Nah, ini berarti mudah ini insyaAllah. Nah, benar. Ya, faqala, hat uktub bainana wa bainaka kitaban. Ayo, tulis kesepakatan antara kami dan kamu. Nah, pada al-katib, dipanggillah yang penulisnya. Dia menyebutkan Ali bin Abi Thalib. Faqala uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Faqala Suhail, amar rahman, fa wallahi ma nadri ma huwa. Adapun ar-rahman, kami tidak tahu. Demi Allah kami tidak tahu siapa itu, apa itu. Walakin uktub, tapi tulislah. Sebagaimana mereka biasa menulis bismikallahumma. Ya, kama kunta taktub, sebagaimana kami dahulu yakni menulis. Ya, nah. Faqala al-muslimun wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat ribut ramai, enggak, pokoknya kita tulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan tetap minta maksa. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismikallahumma. Tulis bismikallahumma. Kan enggak jauh. Cuma memang mengikutin kemauan mereka. Walaupun sama-sama menyebut nama Allah. Ini menunjukkan bahwa orang Arab jahiliyah, penyembah-penyembah berhala dahulu itu bukan orang yang tidak tahu tentang Allah. Dan ini salah satu juga keistimewaan mereka. Ya. Dan ini sebagian ulama menerangkan tentang kenapa mukjizat yang turun kepada yang datang pada orang Arab itu apa? Al-Quran. Itu karena kecerdasan mereka. Ya, kecerdasan mereka. Orang umat-umat dahulu itu habawah, baladah, itu 6 banyak pada mereka sampai-sampai orang-orang Bani Israilnya sudah bersama Nabi Musa masih mengatakan apa? Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Enggak ada orang-orang Arab seperti itu. Mereka paham bahwa Allah memang pencipta segala sesuatu. Tapi mereka jadikan sesembahan-sembahan itu berhala-berhala untuk apa? Liqarribuna ilallahi zulfa. Ini menunjukkan cerdasnya mereka. Nah, malah mereka yakni apalagi dikatakan arbabul fasaha, ya. Nah, pandai mereka menguraikan makna dengan kalimat yang ringkas, yang panjang itu bisa tersampaikan dengan jelas. Nah, kalimat-kalimat yang panjang itu bisa diperluas maknanya dengan jelas pula. Ini mereka. Sehingga yang seperti ini kan bermainnya bukan dengan sesuatu yang tertangkap indera, tapi dengan akal. Nah, ini makanya dikatakan, mengapa Al-Quran itu sebagai mukjizat yang abadi dan jadi yang diturunkan kepada orang-orang Arab. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pada kesempatan yang lain. Nah. Subhanallah.